Sesak lalang sana saku ripa maiku ku kimbolong ku kalepe elo bengi pak risite na baleana sabah pecel lalu ku alemi ku laklami ane kalengku kanurapan nak jisika riempuanu ngkapang ri palak bangkenu sapo bawanu mangerina ke nucini racumi kalengku dupasin rapang loro-loro Nusa rambokan naenan jali dirita kotro pakoanku lampak oe rosi bajiki ingkatea kumbi nyawaku lebatku tundra-tundra ini andi kalau mono mona ku lebak anjopi rungku menanjuki si buntulan andi nasabah si cerakku tak boleh ku sasari lakmi ane kalengku kan urapan nak jisika riempuan nu nungkapan ri palak bangken nu sepo bawanu mangerina ke uji diracumi kalengku Tupasin rapan loro-loro Nusa rambaka taenan jali Dirita ton ropa koantu Lampa koe rosi bajiki Mingkatea tomi nyawaku Lepat ku tundra-tundra ini andi Kalomo-lomo naku lebak Anjopi rungku Menanjoki si buntulan andi Nasabah si cerakku Tak kuleh usah sari tak boleh ku sesari tak boleh ku sesari.